Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hawla wa la quwwata illa billahi alil alim. Saudaraku, perkenalkan saya Awan Abdullah. Insyaallah melalui VCD home training ini, saya akan men-training Anda dari rumah bagaimana mengatasi 7 persoalan hidup kita. Mudah-mudahan 7 persoalan ini bisa kita hadapi, sehingga kalau bisa kita lewati, insya Allah rasanya itu hidup itu nikmatnya luar biasa. Saudaraku, apa 7 itu? Saudara di rumah bisa merasakan training sendiri. Yang pertama, khusus bagi Anda-Anda, spesial saya persembahkan, yang telah lama mengidam-idamkan, mengimpikan pasangan hidup, tapi tak kunjung pula datang. Yang pertama, saya akan training Anda bagaimana menjemput jodoh itu datang kepada kita. Kedua, trik bagaimana agar kita dikaruniai keturunan atau momongan. Banyak pasangan-pasangan yang mungkin mereka merasa kurang bahagia ketika mereka belum dikaruniai momongan atau keturunan. Yang kedua ini mudah-mudahan untuk Anda, cara ini insya Allah cara yang syar'i yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saya juga akan training Anda bagaimana caranya 15 cara rukyah mandiri. Bagaimana melindungi, membentengi diri kita sendiri tanpa bantuan ustaz. Cukup Allah yang menjadi wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nadzir. Ingat 15 cara rukyah mandiri ini. Mudah-mudahan lebih mudah merukyah diri sendiri, keluarga kita maupun rumah tangga kita sendiri. Yang keempat, berdasarkan referensi buku yang saya tulis, Dahsyatnya Energi Syukur, saya disitu mengungkap sedikit tentang bagaimana trik untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui energi syukur. Training ini juga akan mentraining Anda, VCD ini singkat. Mudah-mudahan saudara bisa menyembuhkan penyakit-penyakit apapun atas seizin Allah dan bantuan Allah dengan teori energi syukur. Saudara rasakan insya Allah nanti manfaat dan khasiat-khasiatnya. Yang kelima, saya ingin mentraining Anda pula bagaimana resep agar hidup kita betul-betul bebas hutang. Orang itu tidak akan pernah bahagia kalau hidupnya masih punya hutang. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Karena gelisah, nggak bisa tidur, siang harinya terhina karena harus berlari-lari mengejar pontang-panting yang diurusnya hanya hutang. Jadikan hidup kita bebas hutang. Yang keenam, saya juga akan mentraining Anda bagaimana menemukan rahasia rumah tangga Anda harmonis. Karena semua siapapun rumah tangga kalau tidak harmonis, berarti mungkin tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, spesial untuk anak-anak Anda. Anda juga boleh praktek siapapun, bagi Anda yang pecinta belajar atau yang tidak sama sekali, coba training yang ketujuh saya. Smart Learning, metode belajar cerdas. Anda mudah menghafal, mudah sekali mengingat sesuatu. Dan ilmu yang Anda miliki betul-betul awet, insya Allah bertahan lama. Anda yang tidak suka membaca, insya Allah Anda jadi suka membaca dengan buku-buku yang Anda miliki. Halo alam, nikmati dan saksikan 7 video home training saya. Mudah-mudahan Anda puas dan saya Awan Abdullah insya Allah siap menerima masukan dan saran dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi pertama kita di video training ini, yaitu khusus untuk Anda-anda yang mungkin selama ini Anda mengharapkan jodoh tapi tak kunjung tiba. Saya punya resep untuk Anda. Ini Anda coba, Anda praktekkan sendiri, mudah-mudahan jodoh yang selama ini Anda impikan segera datang kepada Anda. Apa itu tips-tipsnya? Sebelum saya sampaikan tips-tips itu, saudara harus koreksi dulu yang pertama. Apa itu? Boleh jadi selama ini jodoh tidak kunjung tiba karena kriteria kita itu terlalu muluk-muluk, terlalu susah, standarnya terlalu tinggi, sementara kita tidak melihat siapa diri kita. Ini koreksi dulu yang pertama. Baik, saya akan sampaikan kisah sedikit ya saudara. Ada seorang ikhwan, seorang laki-laki mendatangi saya. Ustaz, kenapa ya kok jodoh saya tidak datang-datang? Saya tanya kepada dia, hei mas, emang kenapa jodoh kok susah sekali? Emang kriterianya apa? Laki-laki itu menjawab dengan mudahnya, Ustaz, saya mah mudah cuma 3 ustaz syarat saya. Yang penting jodoh saya itu orangnya cantik, putih, syukur-syukur solehah ustaz. Kemudian saya marah. Enak aja solehat ditaruh di belakang, syukur-syukur solehat. Solehat itu mesti di depan. Oh ya Ustaz, maaf. Laki-laki itu mengatakan, yaudah Ustaz, carikan saya yang soleha, yang putih, syukur-syukur cantik. Saya katakan kepada si anak muda itu, Mas, dari tadi cari yang putah putih. Kenapa sih harus putih? Dia mengatakan, aduh Ustaz, Ustaz tahu sendiri saya kan hitam Ustaz, kata si laki-laki itu. Lalu terus sama kenapa? Ya saya pengen cari yang putih itu biar memperbaiki keturunan Ustaz, kata si laki-laki. Saya marah, Mas, enak aja ya. Mau cari yang putih biar memperbaiki keturunan. Iya buat Mas memperbaiki keturunan. Tapi buat yang perempuan ini ngerusak keturunan, Mas. Saya bilang begitu. Oh iya Ustaz, aduh maaf Ustaz. Iya makanya kita perlu koreksi diri dulu kita ya. Siapa kita? Dan gak usah yang muluk-muluk. Yang penting soleha itu betul. Cara agamanya dia baik. Baik, surga yang dimuliakan Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tips-tips berikut kepada Anda. Tips yang pertama adalah kita harus lihat penampilan kita dulu. Jangan-jangan selama ini kita gak dapat jodoh, susah kenapa? Karena kita tidak cinta dengan penampilan kita. Gampang saja orang lihat, dia saja sudah tidak bisa merawat dirinya, penampilannya saja sudah tidak jelas, kemudian dia kusut, tidak bisa menata dirinya sendiri. Pasti seorang itu akan bertanya, bagaimana dia akan punya pasangan hidup dan merawat pasangannya? Tidak mungkin bisa. Wong dirinya saja sudah tidak bisa dirawat, apalagi rumah tangganya. Sehingga yang pertama, saudara perbaiki dong penampilan. Yang belum pakai jilbab, saudara pakai jilbab. Perbaiki akhlak Anda. Pakaian rambutnya selama ini tidak pakai menyala rambut, cobalah pakai menyala rambut. Buat klimis-klimis sedikit lah. Atau pakaian Anda dibuat yang rapi, yang keren, orang akan suka. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah itu indah. Dan suka dengan keindahan. Baik, kita masuk materi yang kedua. Teori yang kedua ya. Baik, surah ini dimuliakan Allah. Ingat, yang teori yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi kita sudah membahas tentang penampilan, yang kedua ini kita akan membahas tentang apa itu supaya jodoh kita mendekat kepada kita. Harus perbaiki keimanan kita dulu bahwa Allah itu sungguh akan berikan jalan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtazim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa sungguh-sungguh, Allah kasih jalan keluar. Saudara susah kan cari jalan keluar bagaimana jodoh datang, tidak datang-datang, beriman, bertakwa kepada Allah. Insya Allah jodoh itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Anda harus yakin bahwa kita itu layak mendapatkan jodoh. Harus yakin dulu. Kalau saudara enggak percaya diri, aduh apa saya? Siapa yang mau dengan saya? Maka tidak akan jadi. Tapi kalau saya layak, insya Allah saya pasti dapat jodoh, maka jodoh itu akan datang kepada Anda. Itu yang kedua. Jadi keimanan mesti diperbaiki. Nah yang ketiga apa? Kalau iman sudah bagus, penampilan oke, saatnya Anda bergaul. Kebanyakan orang tidak dapat jodoh tuh karena dia berkutat di perusahaannya, di pekerjaannya. Ya sulit sekali, karena apa? Karena dia jauh dari lingkungan-lingkungan komunitas sosial. Pentingnya saudara punya komunitas. Ya minimal saudara punya kelompok pengajian atau apalah begitu, bergaul dengan mereka. Karena gaul alias silaturahim itu akan memanjangkan rezeki. Jika jodoh itu memang bagian dari rezeki, maka saudara akan dilapangkan rezekinya. Man ahabba ayubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alaka fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan kan rezekinya, panjang usianya, hubungkan silaturahim, maka bergaullah. Ini penting, bergaul. Setelah Anda bergaul dengan komunitas apapun, saudara banyak mengenal, karena kemungkinan jodoh itu datangnya dari mereka, itu kawan-kawan kita. Ingat, resep selanjutnya apa itu? Sudah bergaul, cari siapa di antara teman-teman kita itu yang gak punya jodoh. Nah ini penting saudara. Kan kita tuh punya teman-teman yang gak punya jodoh, yang dia juga sebenarnya senasib dengan kita. Apa yang dilakukan? Tolong mereka. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Ingat, doanya ingin dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ingin ia dibebaskan dari kesulitan, maka hendaklah ia membebaskan kesulitan saudaranya. Baik, ingat kan? Jadi kita mesti mencari siapa yang sungguh-sungguh kesulitan, yang senasib dengan kita. Kita jadi mediator, kita carikan mereka jodoh. Maka ingat tadi itu. Ingat loh, kalau Rasul itu sudah bersumpah, Rasul sudah berjanji, maka nggak mungkin Rasul itu pendusta dan melanggari, menyalahi janjinya. Jadi kalau sudah ingin saudara dibebaskan dari kesulitan, bebaskan kesulitan saudaranya. Itu kita punya teman, teman kita nggak punya jodoh, kita sulit dia cari jodoh, kita bantu dia jodoh-jodohkan. Nanti lihat saja, Anda pun akan ditolong oleh orang-orang yang nanti akan dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Min haitsulah ya tadi. Resep keempat sudah saudara jadi mediator. Sekarang resep yang kelima, apa itu? Saudara harus berani memulai. Mau laki-laki, mau perempuan, harus berani memulai. Saudara pasti pernah nonton dong film Ayat-Ayat Cinta. Saudara tahu si Aisyah, Aisyah ya kalau salah Aisyah. Si Aisyah itu dia berani. Tahu si Fahri ini orangnya soleh, dia harus buru-buru. Ini perumpamaan kan, dia harus buru-buru. Kenapa? Jangan sampai Fahri ini keduluan orang lain. Dia seorang perempuan, nggak masalah. Khadijah, maksudnya yang itu kan yang kontemporer saja, yang fiksi. Yang nyata, Khadijah melihat Rasulullah sosok yang baik. Rebu duluan siapa? Khadijah duluan maju. Ingat, Khadijah saja berani duluan. Kenapa? Kenapa perlu malu? Kenapa perlu merasa hina? Karena ini menikah dalam urusan ketakwaan. Justru yang hina itu adalah orang yang tidak berani beramal soleh. Wong nikah itu beramal soleh, kenapa mesti malu? Seorang perempuan pun tidak masalah. Anda laki-laki pun yakin, harus optimis, percaya diri. Paling resikonya ditolak. Ah, gak apa-apa resiko ditolak gitu. Justru malah menjadi hal yang cerita indah. Dan saudara nikmati loh, mohon maaf ya, ditolak itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Justru harus disyukuri. Kenapa? Ketika saudara ketemu pasangan Anda, jodoh Anda yang terakhir, dari yang pertamanya salah, ditolak, ketemu orang yang tidak tepat, maka ketemu orang yang tepat kesekian kalinya, betul-betul akan terasa nikmatnya dan kita syukuri. Coba kalau langsung nikah, ketemu gitu ya, gak makanya ditolak atau apa, langsung nikah, itu biasa saja, gak ada pembandingnya. Tapi kalau setelah ditolak, terus Anda menikah, rasanya tuh nikmatnya yang terakhir ini dijaga-jaga betul saudara. Maka tidak perlu malu. Dan yang terakhir, baik, resep bagaimana menjemput jodoh itu dari saya, yaitu Anda perlu sedekah dan doa. Ingat, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Al-An'am 160. Kalau kita mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Boleh jadi 10 kebaikannya apa? Dapat kebaikan, dapat pahala, dapat jodoh, dapat macam-macam. Bahkan lebih. Nggak usah dihitung-hitung kalau Allah memberi kebaikan mah. Walaupun Allah katakan minimal 10, tapi pada kenyataannya mungkin Allah akan melipat gandakan. Jangan lupa sedekah. Dan apa yang terakhir? Doa. Ingat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan dikabulkan doa seorang hamba apabila ia tidak terburu-buru mengatakan, kenapa ya doa saya tidak dikabulkan? Tuh, ingat. Ingatlah hadis dari Rasul ini. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selagi ia tidak terburu-buru untuk mengatakan, kenapa ya doa saya tidak dikabul-kabulkan? Ingat. Jadi kita mesti optimis dan yakin, percaya diri, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Ujibu da'wat tada'idha da'ani falyastajibuli wal yu'minu. Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya selagi dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Udahlah, hibahkan diri kita, pasrahkan kepada Allah. Insya Allah jodoh kita akan datang kepada kita atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Optimis, yakin, percaya diri, husnuzon, selalu baik sangka kepada Allah. Demikian dari saya, Awan Abdullah, salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika tadi yang training saya yang pertama, saudara telah menyaksikan tips-tips bagaimana agar jodoh itu datang kepada kita insyaallah, dan Anda bisa lebih lengkap lagi bisa mendapatkan teks tertulisnya dalam buku karya saya berjudul Ketika Ikhwan dan Akhwat Jatuh Cinta, hasil karya saya dan saudara kembar saya, diterbitkan oleh Putri Media. Baik, saudara akan betul-betul nanti di sana belajar juga tentang bagaimana ta'aruf syar'i. Yang kedua sekarang, saya ingin mentraining Anda dari rumah. Apa itu, bagaimana agar Anda yang lama belum dikaruni keturunan atau momongan, saudara bisa tuh dapat momongan, insya Allah. Atas izin Allah tentunya. Apa itu resep-resepnya agar betul-betul Allah memberikan kita momongan? Yang pertama, saudara harus berdua suami istri. Anda harus betul-betul tahu kapan masa subur Anda. Ini harus tahu dulu masa suburnya kapan. Konsultasi ke dokter bisa, saudara baca majalah juga tentang kesehatan apapun saudara bisa baca. Yang kedua, setelah Anda tahu nih masa subur, yang kedua, saudara kalau ingin punya keturunan harus sama-sama fresh. Dua-duanya itu harus refreshing. Mungkin saudara penat dengan pekerjaan-pekerjaan dari pagi hingga sore atau malam. Malam harinya saudara berikhtiar ingin punya keturunan di malam harinya. Sementara itu tinggal tenaga-tenaga sisa. Maka produksinya pun, mohon maaf, sel sperma dan sel telur pun tidak akan baik hasilnya dan tidak maksimal, tidak optimal. kualitasnya lemah. Sehingga saudara mesti dua-duanya refreshing. Seminggu kek, atau dua minggu, atau satu bulan, saudara betul-betul refreshing. Mudah-mudahan dengan begitu, hasil dari produksi sel telur tadi itu maupun sperma tadi akan lebih baik dan berkualitas. Yang kedua, refreshing, saudara. Nah, yang ketiga, kalau tadi sudah kita fresh ya, yang kedua tadi fresh, yang ketiga sekarang apa itu? Ada ramuan yang saudara harus coba ini ya. Insya Allah mudah-mudahan sukses karena saya pun mencobanya. Apa itu? Yang pertama yaitu serbuk kurma hijau. Saudara bisa ini memang adanya di Mekah, serbuk kurma hijau ini. Tapi biasanya saudara kita yang dari Mekah atau bisa kita titipi yang umroh atau haji, sudah bisa titip dengan mereka. Tapi biasanya di Indonesia sekarang sudah banyak. Di toko-toko tempat oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh biasanya sudah banyak. So, saudara bisa titip dengan mereka atau beli di sana. Ingat yang ketiga, serbuk kurma hijau. Atau kalau di apotek-apotek pada umumnya, sana ada sari kurma hijau. Walaupun berbeda, tapi ini juga lumayan berefek. Sari kurma hijau. Ramuan berikutnya, apa itu? Yaitu air zam-zam. Ini saudara juga perlu ya. Air zam-zam. Atau juga ditambah juga air hujan ya. Air zam-zam saudara minum nanti. Ada doanya itu air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dikasih, ya Allah minta kepadamu, ya Allah, apa itu ilmu yang bermanfaat. Wariskon wasian, rizki yang lapang, rizki yang luas. Kalau anak itu memang rizki kita, insya Allah dilapangkan oleh Allah. Yang ketiga, wasyifa min kulli da'in, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ini juga supaya kita sehat kalau punya penyakit bagian organ tubuh kita, di rahim, dan seterusnya. Insya Allah tuh, minum air zam-zam, ini lumayan insya Allah bisa menyembuhkan. Karena Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ramuannya apa itu? Minum air hujan, saudara. Ah, ini ngada-ngada. Tidak ngada-ngada. Air hujan ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 11. Banyak ayat-ayat cerita tentang air hujan. Salah satu keutamaannya itu di situ tadi, surat Al-Anfal ayat 11. Saudara tampung tuh air hujan langsung dari langit. Bukan dari atap ya, genting rumah itu tidak, tapi langsung dari langit. Nanti mentah-mentah itu saudara minum. Disaring yang bersih, saudara minum. Baca doa seperti minum air zam-zam. Betul-betul, saudara baca itu. Itu bisa mengobati, siapa tahu. Saudara lama atau keguguran berkali-kali, itu adalah gangguan dari jin atau syaitan yang hendak menggagalkan saudara punya keturunan. Sehingga itu bisa merukyah diri Anda. Apa itu? Air hujan. Baik, resep selanjutnya. Kalau sudah minum ini, jangan lupa minum gamat, saudara. Gamat ini penting. Gamat ini salah satu untuk menormalkan, menstabilkan, mengembalikan fungsi-fungsi organ tubuh dan reproduksi yang masih belum sempurna bekerja maksimal. Saudara, saya punya cerita ini. Istri saya ini punya kawan. Dia lama tidak punya anak yang kedua. Jadi sudah punya anak yang pertama, sudah usia dewasa, sudah SMA kalau tidak salah. Dia ingin punya anak yang kedua, tapi lama tidak dikaruniai. Akhirnya disarankan dia beli gamat. Dia pun beli gamat. Ketika dia mau minum gamat, dari sudah beli nih dari tokonya gitu ya, dia beli gamat itu. Dia dalam perjalanan pulang, ketemu dia dengan temannya yang lain, yang ternyata temannya itu malah lebih naas lagi. Sama sekali belum dikaruniai keturunan setelah sekian lama menikah. Walhasil bagaimana? Dia merasa, saya masih mending, berarti masih bersyukur punya anak satu. Gamatnya diberikan kepada temannya yang sama sekali belum punya anak. Sebulan kemudian apa yang terjadi, saudara? Temannya tadi yang belum sama sekali punya anak, nelfon, mbak, terima kasih ya mbak, akhirnya aku hamil, subhanallah. Dan mbak ini tadi, sahabat istri saya tadi yang sudah punya anak satu yang mensedekahkan gamatnya, subhanallah. Akhirnya dia pun hamil tanpa minum gamat. Kenapa? Salah satu mungkin keberkahan dari sodakoh, istar dia mendahulukan saudaranya. Ingat, saudara. Jadi bisa jadi sodakoh nih, untuk punya keturunan dan gamat jangan lupa diminum. Saya juga memberi anjuran kepada saudara, kalau ramuan-ramuan tadi sudah, coba sekarang. Suami istri pergi ke toko bayi, saudara beli itu perlengkapan-perlengkapan bayi. Apa perla, popok, bantal, boneka, apa aja saudara beli. Letakkan di tempat tidur, atau di lemari-lemari tumpukan. Sehingga setiap kali Anda buka lemari Anda, baju-baju Anda, di sana ada baju-baju bayi. Insya Allah ini akan memancing sugesti dan afirmasi yang sempurna. Betul-betul Anda siap seolah-olah menerima kehadiran seorang bayi. Anda tidur bersama dengan bedak-bedak bayi, di situ aroma parfum bayi. Rasanya itu betul-betul kehadiran itu sudah ada si bayi itu. Insya Allah ini akan mempercepat hadirnya bayi di tengah-tengah rumah tangga Anda, insya Allah. Nah yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan lupa dong, doa. Doa ini penting, saudara. Tadi sudah ulang berulang-ulang kali, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'wata zairadani fal yastajibuli, dan aku itu sungguh-sungguh betul kalau hambaku berdoa pasti akan aku kabulkan. Nah, saudara, mudah-mudahan untuk Anda yang belum punya keturunan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yakin doa Anda insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, pegang prinsip-prinsip. Saudara beli itu popok-popok bayi tadi itu, minum ramuan-ramuan yang sudah saya sebutkan tadi, air hujan, gamat, dan yang lain-lain. Saudara bersama-sama refreshing berdua. Jangan lupa pahami kapan masa syukur saudara, berdoa dan sholat. Mudah-mudahan jadi jalan terbaik untuk Anda segera dikaruniai. Oke, dari saya Awan Abdullah, salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kali ini di home training saya yang ketiga, saya akan mengajak Anda bagaimana kita akan berbicara banyak tentang 15 cara rukyah mandiri tanpa bantuan ustaz. Insyaallah kita bisa merukyah diri kita sendiri, keluarga atau rumah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum saya nyampaikan mengenai teori 15 rukyah mandiri, kita mesti tahu dulu apa manfaat teori yang akan saya sampaikan ini. Manfaatnya adalah kita bisa insya Allah berlindung kepada Allah tanpa bantuan ustaz. Luruskan tauhid kita semata-mata kita kepada Allah. Kita insya Allah bisa membentengi diri kita, rumah kita, keluarga kita, siapapun di antara kita, saudara-saudara kita, dari gangguan jin, syaitan, termasuk mohon maaf ya, sihir, santet dan seterusnya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu 15 cara rukyah mandiri? Insya Allah ini juga bermanfaat bagi Anda-Anda yang mungkin selama ini ingin mendapatkan jodoh, tapi Anda sulit sekali menemukan jodoh Anda. Kenapa? Karena setiap kali Anda ingin menikah, hampir menikah, selalu gagal. Boleh jadi ada makhluk lain, makhluk jahat, semacam jin yang bersarang di tubuh Anda. Mari kita rukyah secara benar. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, teori kita yaitu hendaklah kita mengawali segala sesuatu dengan mengucap tasmiyah. Tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Karena sungguh barang siapa yang mengawali segala sesuatu dengan bismillah sebelum dia beraktivitas, insya Allah yang namanya iblis, jin, demit, wewe gombel, suster ngesot, gendruwo dan yang lain-lain, insya Allah dia akan tidak akan bisa untuk mengganggu kita saudaraku. Jadi jangan khawatir, apalagi ibu-ibu yang lagi hamil katanya takut kalau dicuri bayinya dan seterusnya. Tidak, dia awali saja segala sesuatu dengan bismillah, insya Allah dia akan aman. Yang kedua, hendaklah seseorang itu makan dan minum dengan tangan kanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasul mengatakan, sungguh apabila seorang di antara kalian makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya dan minum pun dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia makan dan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, saudaraku. Ini penting. Maka kalau kita ada orang tuh ya, mohon maaf ya, ngelamar kerjaan gak dapat-dapat, kemudian cari rezeki usaha gak beruntung-beruntung, jodoh gak dapat-dapat, ditolak, bermacam-macam dia ditolak. Ngelamar sesama jenis juga ditolak juga, kasihan banget itu orang. Kenapa begitu? Karena boleh jadi. Kenapa iblis tuh ngikutin dia terus, jin tuh seneng sama dia, kenapa dikasih makan terus sih dia? Ngasih makan dirinya, dia makan tangan kiri, sejatinya dia ngasih makan iblis, jin. Makanya jin suka mengikuti dia. Ini penting. Yang ketiga, hendaklah dia tidak membuang air panas di tempat-tempat kediaman iblis tanpa mengucapkan auzubillahiminasyaitonirrajim atau ta'awuz. Sehingga awalnya segala sesuatu pula dengan ta'awuz. Jadi kalau kita tahu nih ada pohon yang kata orang angker dan seterusnya, kita tidak boleh takut, walam yakhsha illallah. Cukup baca ta'awuz, insya Allah tidak akan apa-apa. Insya Allah tidak akan bisa mereka mengganggu kita atau ikuti dengan kita. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat, jangan terlalu lama di kamar mandi. Ini penting saudaraku. Karena berlama-lama di kamar mandi, kita tahu kamar mandi juga termasuk kediaman yang paling disukai oleh jin dan syaitan. Apa itu? Ada sebuah kisah, anak kecil ini kisah nyata. Dia itu, anak kecil ini umur sekitar 4 tahun, 5 tahun. Dia hobinya kalau mandi, sama orang tuanya sudah dibiarkan. oleh ibunya dibiarkan mandi sendiri. Dia suka bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, pertamanya 10 menit, lama-lama 15 menit, 30 menit, dan lama-lama 1 jam. Orang tuanya heran, ini anak ngapain lama-lama di kamar mandi? Akhirnya apa saudaraku? Makin lama, ternyata anak itu mandinya kurang lebih umur 6 tahun, dia sukanya kalau mandi 1 jam. Habis air, habis waktunya. Keluar, kesentuh ibunya, dia langsung marah-marah dengan ibunya. Kemudian apa yang dilakukan? Anak itu mandi lagi, ngulang lagi 1 jam lagi. Bahayanya apa? Subhanallah, nasib anak ini akhirnya apa? Dia sukanya mengurung diri sendiri di kamar. Dia tidak suka sekolah, dia tidak suka pergi bersosialisasi. Parahnya lagi, dia suka tertawa-tawa sendiri di kamar. Ngeri gak tuh? Kenapa? Anak itu sudah menjadi sahabat-sahabatnya jin, diikuti oleh jin. Yang kelima, ini penting, tidak menjadikan Al-Quran sebagai satpam, sebagai penjaga, jadi atau sebagai tempat tabungan, nyimpen duit di Al-Quran. Ini sama saja, nyimpen duit di atasnya surat Yasin Al-Quran. Ini sebagai untuk penjaga saja. Penjaga apa? Supaya dilindungi oleh, terjaga dari tuyul kalau mau nyuri uang. Tidak, saudaraku, tidak bisa. Itu pelecehan terhadap Al-Quran. Al-Quran hebat, itu karena dibaca dan diamalkan. Itu teori yang kelima. Yang keenam, yaitu hendaklah kita tidak menjadikan Al-Quran cuma untuk hiasan tuh saudaraku. Coba kita cek sekarang, di rumah punya kaligrafi dipajang? Boleh, asal kita baca Al-Quran, kita rajin baca Al-Quran. Tapi kalau tidak, itu sama dengan dia hanya melecehkan Al-Quran, dijadikan hiasan, tapi orangnya tidak membaca Al-Quran. Ini juga kesalahan. Maka termasuk di gantungan kunci itu ada ayat-ayat kursi atau apa, tapi orangnya tidak gemar baca Al-Quran, sama saja itu pelecehan terhadap Al-Quran. Yang ketujuh, apa itu? Hendaklah kita membuang jimat, senjata pusaka yang diruat, yang macam-macam, termasuk di kalau misalkan malam suro gitu ya, satu suro pakai air degan dan seterusnya dicuci, kasih kembang, apapun bentuk jimat-jimat kita, itu salah satu, tidak lain tidak bukan, di dalamnya itu pasti karena itu adalah makanan jin. Saudaraku, saya punya kakak juga begitu, punya saudara lah gitu ya, karena lebih tua dari saya panggil dia kakak. Apa yang terjadi dalam pernikahannya? Lama tidak dikaruniai keturunan. Saudaraku, bayangkan perempuan istrinya itu cantiknya luar biasa, mohon maaf boleh dibilang kayak di Sirat Nasari, rambutnya juga panjang, cuman sayang, kenapa? Suaminya tuh lama gak punya anak, keturunan kenapa? Lama-lama makin lama kok makin takut dengan istrinya, padahal cantik. Kalau dilihat tuh subhanallah, kayak ngeliat kuntil mana, ya mohon maaf bukan kuntil anak lagi, kayak kuntil mana. Kenapa? Saking ngerinya ngeliat mukanya. Lama-lama suaminya tanya, adek kenapa sih dek kok mukanya menakutkan begitu? Enggak kok, gak ada apa-apa. Dek harus jujur. Hanya si adek bilang, mas adek tuh punya jimat dari simbah katanya, dari kakeknya. Tapi gak dipercaya kok, cuma disimpan aja, mau dibuang cuma takut kualat. Ingat, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Takut buang jimat, takut kualat, itu berarti juga takut sama setan. Walam yakhsha illallah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh suaminya akhirnya dibakar, dihancurkan, di dalamnya ada taring babi, ada cabe, kemudian macam-macam itu makanan-makanan jin. Apa yang terjadi? Subhanallah, setelah dimusnahkan jimat itu, satu bulanan kemudian istrinya pun akhirnya hamil. Maka buanglah jimat-jimat itu. Baik, yang teori yang ke-8, jangan memelihara anjing atau punya minuman keras di rumah. Anjing itu menghilangkan pahala kita satu kirot. Satu kirot itu satu besar gunung Uhud. Padahal tidak berbuat maksiat, tapi pahalanya berkurang satu kirot, satu gunung Uhud. Jangan memelihara anjing, karena malaikat pun tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak masuk, otomatis iblis, setan, jin, demit, wegombel, dan kuntil manak tadi itu yang akan bersemayam di rumah-rumah kita. Ini penting makanya. Termasuk minuman-minuman keras, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Selanjutnya yang ke-9, nyingkirkan setiap patung-patung yang bernyawa, yang utuh, yang seperti makhluk Allah beneran. Ini penting ya. Jadi jangan sampai, walaupun kita tidak percaya, tidak disembah, tapi jangan. Kecuali boneka, kalau boneka gak masalah. Karena boneka tidak mungkin jadi sarang jin. Kenapa? Karena boneka untuk mainan anak-anak. Kalau jin di situ, pusing, karena dilempar-lempar bonekanya, jin mumet ya, mohon maaf. Jadi kalau boneka tidak masalah. Jadi ini penting, karena orang ada yang khilafiyah masalah boneka. Boneka tidak masalah. Dan yang ke-10, hendaklah kita gemar membaca Al-Quran. Apalagi kalau dibaca surat Al-Baqarah nih. Kalau ngerasa ada jin tuh, ada roh jahat nih. Karena kemarin beberapa waktu lalu, ada seorang perempuan nelpon saya. Kenapa? Dia selalu sering, setiap hari tuh kesurupan. Setiap hari kesurupan. Saya bilang, bentengi dong dengan baca Quran. Ya Alhamdulillah dimudahkan Allah, dijaga akhirnya. Baca Quran apa itu? Khususnya surat Al-Baqarah nih. Terapi pertamanya, satu bulan pertama baca Al-Baqarah. Tidak harus khatam sehari. Maksudnya tidak sehari, tidak harus satu Al-Baqarah selesai. Boleh jadi beberapa ruku ya, beberapa ain, dua ain, tiga ain. Disambung lagi besoknya terus. Selesai satu surat Al-Baqarah, ngulang lagi Al-Baqarah. Terapi untuk bulan pertama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Baqarah di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan, jin dan itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Maka baca surat Al-Baqarah itu sebagai terapi di awal. Baik saudaraku, itu yang ke-10. Baik saudaraku, kita sampai ke materi yang ke-11 ya. Teori yang ke-11. Apa itu menegakkan sholat? Kita jaga sholat kita. Karena sungguh sholat itu membentengi dia seorang hamba dari termasuk gangguan jin dan syaitan. Coba kalau seorang sholatnya sekali bolong, karena itu adalah celah dan pintu syaitan. Maka jangan, 5 waktu yang Allah perintahkan ke kita itu adalah pintu-pintu yang di situ syaitan itu keluar. Cobalah pas zuhur, maghrib, subuh itu kan tanduk-tanduk setan, tempat setan pada keluar. Sehingga Allah perintahkan saat-saat itu adalah saat-saat kita melaksanakan sholat. Kalau bolong, tembus kita. Maka jaga sholat kita, ini penting. Yang ke-11. Yang ke-12, hindari hiburan-hiburan musik. Yang musik-musik itu mengundang datangnya para setan. Apa itu musik-musik dugem? Apakah termasuk itu musik-musik rock yang betul-betul tidak syar'i mengeraskan hati saja? Maka sungguh, dia itu akan terus ditangi oleh jin dan setan. Mungkin secara materi dia cukup, tetapi hatinya sebenarnya keras, hatinya kering, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak musibah dan banyak masalah. Banyak fitnah lah minimal. Kenapa? Karena tadi dia diikuti oleh jin dan setan. Yang ke-13, hendaklah menutup aurat, saudaraku. Ini penting. Mentang-mentang di rumah, ibu, seorang ibu pun tidak boleh buka-buka aurat, pakai baju dasteran, kemudian celana pendek, karena depan anaknya, seksi, tidak boleh. Itu termasuk hanya hak suaminya saja. Anak atau keluarga hanya boleh melihat yang biasa tampak saja, leher maksudnya, atau lengan, atau bagian betis ke bawah. Bukan terus di rumah dia bebas, tidak. Kalau di rumah juga begitu bebas, disitulah tempatnya. Kenapa? Karena sungguh jin setan itu paling suka dengan wanita-wanita dari kalangan manusia. Ini penting saudaraku, kita tahu. Kemudian yang ke-14, kita penting menjaga wudu. Ini penting menjaga wudu. Sehingga Rasul pun mengatakan kepada kita, memerintahkan senantiasa kita bersuci sebisa mungkin. Batal wudu lagi. Apalagi saudara yang merasa sering diganggu oleh jin, jaga wudu. Karena jin itu lama-lama tidak betah. Kenapa? Orang berwudu tidak akan tersentuh sedikit pun oleh kulitnya jin. Ini penting, jaga wudu. Dan yang terakhir, kita hendaklah merukyah diri kita dengan air hujan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11, saudaraku, bisa dibaca. Di situ ada perintah tentang Al-Quran memerintahkan, Allah yang memerintahkan lewat Al-Quran, manfaat air hujan untuk mengusir jin, mensucikan diri kita, usir setan loh. Termasuk mensucikan diri kita, meneguhkan langkah kaki kita yang ragu-ragu, yang gak jelas. Langkah kaki bisa mantep, hati kita tentram, damai. Salah satunya minum air hujan atau kita mandi dengannya. Ya ditampunglah langsung dari langit, kemudian dibawa pulang mandi di dalam. Apa? Saya tidak menyarankan ibu-ibu mandi di luar keluyuran kemana-mana. Wah tidak, saya tidak menyarankan seperti itu ya. Tetapi ditampung, kemudian dia bisa mandi di kamar mandi. Sebagainya diminum tanpa dimasak. Baca bismillah atau baca doa seperti baca doa ketika minum air zam-zam. Ini penting saudaraku. Jadi zam-zam atau air hujan ini bisa sebagai terapi menghindari kita dari setan yang tidak mengganggu kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 15 cara ruqyah mandiri ini bermanfaat untuk kita, jaga diri kita dari gangguan jin dan setan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mendekat saja kepada Allah. Jin itu milik Allah, maka yang kita dekati Allah, maka Allah akan mengusir jin-jin itu. Demikian dari saya, Awan Abdullah. Salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masuk ke materi yang ke-4 dari video home training saya, yaitu saya ingin ajarkan Anda tentang bagaimana terapi syukur sebagai metode penyembuhan berbagai macam penyakit. Insyaallah. Alhamdulillah saya sudah coba praktekkan ke beberapa jamaah saya, saudara-saudara saya datang ke rumah siapapun. Kemudian saya praktekkan dan alhamdulillah insyaallah mereka mengalami tingkat penyembuhan yang lebih baik. Apa itu teori-teorinya? Sedikit saudaraku, simpel dan sederhana, dan bukan suatu yang aneh, bukan penemuan baru, sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya kita bagaimana mau mengamalkannya. Yang pertama, wudu. Jadi ketika kita sakit atau apa, ingat jaga wudu. Dan kita berwudu. Setelah kita, ketika berwudu nikmati. Ketika membasuh misalkan lisan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Apa-apa yang masuk ke dalam mulut kita ya, ke dalam perut masuk dan seterusnya. Kita ketika membasuh wajah kita, kita selama ini menghadapkan kemana wajah kita? Menghadap ke Allah atau tidak? Kita beristighfar, ketika berwudu banyak beristighfar. Mohon ampun ketika membasuh tangan kita, mungkin banyak maksiatnya tangan ini. Sehingga sakit itu terus menggerogoti tubuh kita. Berwudu. Setelah itu yang kedua, saudara bisa sholat dua rakaat ya, sholat mutlak saja. Atau sholat sunnah setelah wudu. Atau boleh juga sholat hajat. Apa yang dilakukan dalam sholat? Seperti biasa, tidak ada yang spesial. Doa-doa juga biasa saja, surat-surat biasa saja. Sholat dua rakaat. Ketika sholat, nah ini dia. Sebelum sholat, saudara ajak tuh semua organ tubuh Anda untuk menghadap Allah. Jadi bukan Anda saja menghadap Allah, tapi diri kita ini semuanya. Coba Anda ajak bicara sebelum sholat. Wahai tangan, ayo kita menghadap Allah, kita bertaubat. Wahai kaki, kemana selama ini kamu melangkah? Yang sakit apa nih, perut? Wahai perut, ayolah menghadap Allah, jangan bermaksiat terus. Allah sedang menegur, ayo kita menghadap Allah. Ajak semua tubuh kita, sekali lagi, betul-betul menghadap Allah. Nikmatin, anggap tangan kita ini makhluk lain. Anggap makhluk lain, anggap makhluk lain. Dan sekarang sedang berkumpul ini, berkumpul menghadap Allah. Ketika bertakbir, nikmati tangan ini sedang menghadap Allah. Allah. Coba saudaraku, nikmati ketika tubuh ini bukan milik kita, betul-betul milik Allah yang kita ajak menghadap kepada Allah. Subhanallah, beda rasa sholatnya. Aduh, semua nikmati sudah. Setelah selesai sholat ini dua rakaat, saudara banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terpenting, sebut nikmat-nikmat Allah. Coba sebut nikmat-nikmat Allah ketika zikir nanti ya, setelah selesai salam, sebut nikmat-nikmat Allah. Allah tuh kan kasih nikmat kita banyak sekali. Jangan-jangan kita tuh lupa bersyukur. Padahal jelas kata Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran 'alima." Aku tuh tidak mungkin mengazabmu, aku tidak mungkin menyusahkanmu kata Allah, jika kalian itu bersyukur dan beriman. Maka bersyukurlah, beriman kepada Allah. Sebut nikmat-nikmat Allah. Ditutup semua kesusahan kita, penderitaan, cobaan yang membuat kita berkeluh kesah itu dianggap tidak ada. Yang dalam pikiran kita yang ada adalah nikmat, nikmat, nikmat, bahwa semuanya nikmat Allah. Sekali lagi saya katakan, tutup, lupakan, anggap tidak ada musibah. Yang ada adalah nikmat, nikmat, dan nikmat. Selesai ini, mana yang sakit, saudara pegang. Yang sakit mana? Pegang. Sudah? Kalau perut, dada, hati, jantung, paru-paru, apapun saudara pegang. Saya ajari zikirnya. Zikir kan bebas ya. Allah, Allah, Allah saja boleh. Yang penting zikir itu hakikatnya mengenal Allah dan senantiasa itu benar, akidahnya juga benar. Zikir bagaimana? Zikirnya saya ajari begini. Yang pertama yaitu minallah. Minallah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan hidup kita itu sebenarnya dari Allah. Penyakit ini pun datangnya dari Allah. Minallah filah. Yang kedua filah. Filah itu di jalan Allah. Allah itu ngasih penyakit ini supaya kita tuh berada kembali lagi ke jalan Allah. Dan berharaplah hidup kita selalu berada di jalan Allah. Ingat, penyakit ini mengingatkan kita, mengajak kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Minallah, filah, billah. Yang ketiga billah. Billah itu kita berharap kepada Allah bahwa hidup kita itu selalu dibersamai oleh Allah. Kita hidup tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan paling enak tuh kalau kita hidup tuh dibersamai Allah tuh, tanda Allah tuh cinta dengan seorang hamba. Allah tuh membersamai terus. Kemudian apa? Lillah. Lillah itu beramal sesuatu semata-mata karena Allah. Kita sakit ini pun karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi kita yang menyebabkan sakit itu ada. Dan yang terakhir, ilallah. Ilallah itu jadikan hidup kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba nikmati hidup kita, diri kita, semuanya untuk Allah. Bunyinya begini zikir nih. Kasih nadanya sedikit. Tidak perlu jamaah rame-rame, Anda sendiri bisa. Minallah billah billah lillah ilallah minallah billah billah lillah ilallah minallah Terus zikir ini diulang-ulang. Anda ambil setelah zikir, ambil kertas putih selembar kosong, Anda catat, Anda tulis rencana baik Allah. Ingat, tulis rencana baik Allah. Apa sih dari penyakit ini Allah punya rencana apa? Tulis. Setelah ditulis, saudara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan prasangka baik ini kenyataan. Doa pada Allah, minta pada Allah. Ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka berprasangka baik saja, insya Allah jadinya baik. Yang terakhir, tutup dengan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, sedekah menyembuhkan kita dari penyakit. Tau mardokum bis sedekah. Demikian dari saya, Wan Abdullah. Salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi training saya yang kelima, trik jitu bagaimana agar kita bisa bebas hutang insyaallah. Banyak kan orang yang terlilit hutang sampai stres macam-macam. Kenapa? Karena mereka belum tahu bagaimana caranya trik agar hidup bebas dari hutang. Bahagia saudara. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang sungguhnya hutang itu adalah kesusahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Coba, kesusahan, kegelisahan di malam hari. Kenapa gak bisa tidur? Sudah siang harinya terhina. Kenapa? Harus pontang-panting, capek-capek dapat uang untuk bayar hutang lagi. Hina dikejar-kejar orang, debt collector dan seterusnya. Bebaskan hidup kita dari hutang. Insya Allah bahagia. Ada trik-triknya. Dan ini bisa saudara praktekkan. Yang pertama, hendaklah kita menjadikan pembayaran hutang sebagai prioritas. Itu yang pertama. Menjadikan pembayaran hutang sebagai prioritas. Dapat rezeki, sisihkan. Dapat rezeki, sisihkan. Orientasi fokus ke hutang. Kalau ke hutang ini fokus, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi bahwa sesungguhnya, mohon maaf sebelumnya, bahwa apakah ini hadis kursi atau hadis Rasul ya? Saya agak lupa. Tetapi jelas dikatakan ada tiga golongan. Rasul sesama bersabda, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang bersungguh-sungguh dalam membayar hutangnya? Orang pemuda yang ingin menikah. Dan yang ketiga, orang ingin membangun rumahnya. Ini betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ingat, orang yang ingin bersungguh-sungguh membayar hutang. Itu yang pertama. Maka sungguh-sungguhlah dalam membayar hutang. Yang kedua, ini penting, saudara bisa praktek ya. Apa itu? Buat celengan rahasia. Celengan ini celengan ajaib. Sudah minimal buat tiga lah. Satu, celengan hutang. Ya. Celengan itu tabungan kecil gitu ya di rumah. Yang satu untuk hutang, yang satu untuk saudara berangkat haji atau menghajikan orang tua, ya. Ini penting ini. Haji atau menghajikan orang tua. Dan yang ketiga, infak tabungan untuk sedekah untuk umum, fasilitas umum, apapun lah, bangun jalan, infak masjid atau apapun. Di rumah buat tiga celengan yang saudara tiap subuh itu masukkan ke sana. Boleh tiap subuh. Karena sungguhnya di waktu subuh itu malaikat itu kan turun. Mendoakan orang yang bersedekah beruntung. Orang yang tidak bersedekah rugi pada hari itu. Ingat. Setiap subuh. Masukkan ketiga celengan itu. Ada tabungan hutang. Ya, celengan hutang. Ada haji. Kemudian satu lagi untuk infak sedekah di jalan Allah. Dahsyat saudara. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Mohon maaf. Celengan ya. Teori yang kedua yaitu celengan. Yang ketiga. Apa itu? Mulailah saudara untuk sibuk menghutangi orang lain. Wah, Ustaz, gimana dong ini? Wong kita saja punya hutang, kok bagaimana menghutangi orang lain? Ini penting. Belajarlah menghutangi orang lain. Jangan tolak orang minta utang kepada kita ya. Meminta atau meminjam uang kepada kita. Jangan ditolak. Justru kita tuh senang. Kenapa? Karena kalau ada orang lain datang ke rumah kita, dia mau hutang, sama artinya Allah itu sedang mengulurkan tangannya ke kita. dan tinggal kita raih itu pertolongan Allah. Apa itu? Jangan pernah menolak orang yang minta tolong sama kita. Sebisa mungkin kita bantu. Apapun lah, semampunya kita. Kalau tidak bisa, kita berikan jalan petunjuk kepada agar dia menjumpai orang yang lebih tepat daripada kita untuk meminjam uang. Tapi saran saya, saudara jangan tolak. Tekniknya saudara, saya kasih jalan. Ini trik berkali-kali saya coba dan alhamdulillah dipraktikkan oleh saudara-saudara saya, sahabat saya, jamaah saya. Insya Allah trik ini benar-benar sukses. Apa itu? Kalau ada orang punya hutang dengan kita atau dia berhutang dengan kita, saudara tidak punya, sementara saudara punya hutang malahan, saudara masukkan saja uang yang saudara punya. Nah, misalkan ada orang pinjam 5 juta, sudah masukkan saja, Anda punya 20 ribu, Anda masukkan ke dalam amplop, dilem, jangan sampai dibuka. Kemudian amplop itu berikan kepada orang yang berhutang. Apa yang dilakukan? Orang itu, uang itu, biarkan dia bersedekah. Jadi ada orang yang pinjam uang sama kita, kita beri amplop itu, syaratnya 3. Jangan dibuka, jangan sampai dia tahu isinya. Yang kedua, berikan kepada orang yang lebih susah dari dia. Berikan yang lebih susah dari dia. Kita kan punya hutang. Ada orang datang menghutang kepada kita, dia kan lebih susah dari kita. Nah, dia suruh sedekah yang lebih susahnya lagi kepada orang yang lebih susah dari dia. Setelah itu apa? Yang ketiga, minta doanya dong. Ini tidak syirik. Karena orang zakat pun, orang yang muzaki maupun mustahik itu ada doanya. Jadi, kita kalau sedekah minta doakan, gak apa-apa. Yang penting tidak boleh maksa. Sudah begitu, insya Allah, subhanallah saudara. Cobain praktekin. Ini rezekinya luar biasa saudara. Ini penting sekali. Apa itu? Jangan pernah menolak orang minta tolong. Belajar menghutangi. Hadis kursi dikatakan bahwa wahai anak Adam, kata Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai anak Adam, jika kalian ingin diberikan nafkah, maka nafkahkanlah harta kalian. Kalau ingin dibebaskan dari kesulitan, hendaklah membebaskan kesulitan orang lain, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sudah begitu saudara banyak-banyak sedekah. Banyak sedekah, setelah itu saudara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajari doanya nih. Doa tips agar saudara bebas dari hutang. Ini doa dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Bukhari wa Muslim. Apa yang dikatakan? Begini Rasul bersabda. Doanya begini mengajarkan kepada kita. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal, agar selamat dari yang haram. Saya ulangi. Ya Allah, cukupi aku dengan rizki yang halal, agar selamat dari yang haram. Ya Allah, cukupi aku dengan karuniamu, agar aku tidak meminta kepada siapapun selain engkau. Dahsyat ini kedua. Ya Allah, cukupi aku dengan karuniamu, agar aku tidak meminta kepada siapapun selain engkau, ya Allah. Begitu doanya. Namun kalau saya pribadi, saya kadang-kadang nambahkan yang ketiga. Karena doa itu kan bebas, kreativitas. Yang ketiga, saya berdoa tambahkan begini. Ya Allah, hadirkan kepadaku. Datangkan kepadaku orang yang butuh aku, tenagaku, jiwaku, pikiranku, hartaku. Butuh, ya Allah. Mereka butuh aku, ilmuku, tenagaku, jiwaku, pikiranku, hartaku, uangku. Dan beri aku kemampuan mencukupi kebutuhan mereka. Ini subhanallah saudara. Amalkan doa ini, insya Allah tuh banyak orang datang ke rumah Anda dan butuh pertolongan Anda. Bisa butuh uang, bisa butuh pinjaman tenaga, ilmu, dan seterusnya. Setelah itu saudara harus tolong dia sebisa mungkin kita. Insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Insya Allah. Tips, bebas hutang. Jangan lupa. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, Wan Abdullah, salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki video home training saya yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu mengenai bagaimana agar rumah tangga kita selalu harmonis. Saudara pasti pernah ngalamin dong, rumah tangga mungkin tidak harmonis, atau mungkin rumah tangga siapapun kita pernah dengar, tetangga atau apa, broken home dan seterusnya. Rumah tangga itu seperti tidak ada berkahnya sama sekali. Kenapa? Sehingga kita perlu tahu nih, bagaimana agar rumah tangga kita selalu harmonis, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mestinya diawalinya dulu. Dulu sebelum menikah, awali dengan ibadah. Jadi jangan pacaran. Atau pas ketika ada acara pesta pernikahan, pesta pernikahannya pun tidak bermaksiat kepada Allah dengan mengundang, mohon maaf ya, biduan-biduan, atau malah diisi dengan judi, atau makan dengan pestanya standing party ya, makan sambil berdiri. Tidak berkah, bahkan membuat rumah tangganya juga jadi tidak berkah. Kenapa? Mengandung dosa jariah. Itu yang pertama. Yang kedua, baik, sekarang kalau sudah menikah, agar rumah tangga kita harmonis, perhatikan di minggu-minggu awal pernikahan Anda. Ketika awal minggu pertama, itu saat-saat terpenting membuat budaya keluarga untuk seterusnya budaya keluarga Anda akan jadi baik. Apakah budaya makan bersama, apakah budaya taklim bersama di rumah, itu kuatnya di seminggu pertama. Buat itu. Jadi, jangan nikah itu udah jalani saja hidup, tidak bisa begitu. Di seminggu pertama harus kita buat kesepakatan dengan pasangan kita, siapa, buat budaya keluarga rumah tangga kita. Tadi saya katakan, boleh jadi taklim, setelah subuh makan satu piring bersama-sama, atau boleh jadi ada acara dalam seminggu itu, misalkan ke masjid sama-sama, ada waktu-waktu kebersamaan. Itu penting, saudaraku, agar rumah tangga kita harmonis. Kemudian tips selanjutnya yaitu satukan visi misi. Saudara tuh gak akan bisa ceritanya rumah tangga harmonis kalau suami kemana, istri kemana. Jadi gak jelas. Ditentukan dulu nih, apa namanya, setting keluarga kita itu mau seperti apa, set plan-nya. Jadi goal-nya, goal dari rumah tangga kita itu, keluarga kita tuh mau dibawa kemana. Jadi kalau jangan sampai suami itu gak jelas. Pokoknya penting jalani saja hidup. Cita-citanya gak jelas mau apa, istri juga begitu, jalani saja. Gak bagus. Harus punya target ke depan itu ingin apa, mentoknya rumah tangga kita. Ini penting. Ya misalkan rumah tangganya ingin nanti suatu saat keluarganya ini ingin buat pesantren besar apa begitu. Atau dia bisa jadi ingin membuat apa di situ, sentral apa. Bisa jadi kan sentral dakwah di rumah itu, bisa jadi. Apapun harus punya goal rumah tangga kita. Suami dan istri harus tujuannya sama. Pekerjaan itu cuma wasilah, tapi harus ada visinya ke depan yang sama. Nah, visinya itu harus sama. Misi boleh beda. Suami kerja di mana, istri di mana, silakan. Tetapi visi harus sama. Maka itu sangat-sangat mendukung kekuatan rumah tangga kita. Tips selanjutnya, jangan lupa dalam rumah tangga juga harus ada nama panggilan-panggilan romantis. Panggil istri say, atau cin, cinta, atau panggil bunda, kanda. Itu sangat betul-betul menguatkan apa ya. Gak mungkin kan masa dipanggil say, sayang gitu ya. Ketika marah, say, sayton gitu, tidak mungkin. Saya tetap saya, gak mungkin akan berubah menjadi sayton. Minimal kalau jadi marah, sebut namanya, kan begitu. Coba kalau sebut nama, biasanya panggil nama, ketika marah, kira-kira pasti nama siapa yang keluar? Mesti nama yang lain, entah itu iblis dan seterusnya. Tapi kalau say, lagi marah atau manggil cinta, tapi ketika dia marah, minimal dia menyebut nama aslinya. Sehingga dampak buruknya itu tidak terlalu parah. Marahnya itu tidak terlalu parah. Buat panggilan-panggilan romantis. Kemudian tips selanjutnya agar rumah tangga kita selalu harmonis, mesti dibuat suasana agama. Itu rumah tangga diberkahi Allah. Lah rumah tangga musiknya dugem di rumah, anak-anak buka aurat, pacaran di rumah dibolehkan. Orang tua memberikan suplai dana anaknya supaya bisa kencan. Itu jelas tidak barokah kalau begitu. Enggak barokah. Apalagi rumah ditutupan terus, orang enggak bisa bertamu ke rumah kita, enggak bisa barokah. Ingin rumah tangga barokah? Ya dibuka pintu barokahnya. Pagar tuh enggak usah tinggi-tinggi, enggak usah nutup rumah kita. Kalau sampai ditutup besar gitu, terus orang enggak bisa silaturahim. Wah, jadi terputus dari barokah. Padahal silaturahim itu adalah puncak keberkahan. Rasul mengatakan, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqi wa yusalaka fi asari, falyasil rahima." Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, kemudian usianya itu dipanjangkan barokah, sehat, hubungkan silaturahim. Begitu saudaraku. Jadi supaya rumah tangga kita barokah, ada suasana agama, ada ngaji tuh. Enggak cuma setelan musik terus, ngaji dong. Baca Quran, suami, istri, ajak anak-anaknya, jangan nyuruh. Kebanyakan, "Nak, sholat sana. Nak, ngaji sana." Enggak usah, salah kalau nyuruh. Bukan nyuruh, tapi ngajak. Kalau ngajak, dua-duanya berangkat. Baik yang menyuruh maupun yang disuruh. Ajak. Ini penting. Dan yang terakhir, agar rumah tangga kita selalu harmonis, buatlah acara kebersamaan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Biar enggak bete lah. Sebulan sekali atau dua bulan sekali, refreshing kemana. Kunjungan tuh ke anak yatim. Jangan kunjungan tuh misalkan ke tempat-tempat hiburan doang. Tidak. Kunjungan tuh ke tempat anak yatim, ke tempat tunagrahita, ke tempat orang-orang cacat, anak buangan. itu menguatkan ruh kita, sudah bertambah syukurnya, barokah juga kita. Di sana sedekah lagi, betul-betul kita didoakan oleh mereka. Apalagi misalkan ada momen khusus, kita kalau menjelang akhir Ramadan ya, menjelang Lebaran, datang ke panti asuhan, kita belikan baju untuk anak-anak yatim, kita belai itu rambutnya, kepala mereka. Subhanallah, berkah rumah tangga Anda. Mudah-mudahan tips yang sedikit ini bisa membuat saudara rumah tangga itu jadi harmonis, buat suasana agama, kebersamaan, komunikasi. Jangan diam-diaman, komunikasi juga penting. Kegagalan rumah tangga rata-rata kenapa? Karena memang komunikasi antara suami dan istri tidak baik. Maka ini pentinglah komunikasi, apa itu menjelang tidur atau kapanpun, terutama ketika makan. Sehingga jangan makan sendiri-sendiri, usahakan makan itu bersama-sama. Itu saat-saat komunikasi paling baik antara suami dan istri. Makanya kenali pasangan saudara, sehingga saudara tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan saudara masing-masing. Demikian dari saya yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila topik walidaya, salam takwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, yang semoga senantiasa dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi terakhir dari saya home training yang ketujuh, yaitu bagaimana smart learning, metode belajar cerdas. Saudara cinta dengan buku Anda, saudara menjadi semangat belajar, dan belajar Anda betul-betul berkualitas, membuat kita, apa yang kita belajar ini kita baca walau sedikit, tetapi ilmunya bisa awet bertahan lama. Ini penting saudara, khusus bagi Anda-anda yang mengalami kesulitan dalam belajar, atau yang mohon maaf secara IQ mungkin Anda tidak begitu cerdas, mohon maaf, tetapi ini betul-betul teknik yang membuat Anda seperti orang yang sangat cerdas. Dan ini tidak harus cerdas-cerdas, karena teori ini, tips yang akan saya sampaikan ini, membuat kita jitu dalam belajar. Karena orang cerdas itu belum tentu sukses dalam belajarnya. Baik, apa itu teorinya? Yang pertama saya sampaikan bahwa kita mesti punya, boleh jadi ya, untuk Anda yang kurang semangat belajar, siapkan small book store ya. Jadi ada buku yang isinya segala macam ilmu kecil, saudara bisa dikantongi di mana-mana. Atau bisa disebut dengan pocket gitu ya, book pocket, jadi bisa dikantong di mana saja. Ini bagus. Kemudian yang kedua, saudara kalau belajar, mungkin Anda menulis sebuah buku, Anda punya buku tulis, bagaimana buku ini agar menarik, ada teknik-tekniknya. Yang pertama, buat buku Anda seartistik mungkin. Anda kalau menulis apa itu di spidol, atau Anda tulis-tulis, Anda coret-coret, Anda buat hiasan-hiasan. Dan menulis itu tidak harus dari pinggir, saudara bisa menulis dari tengah dengan gaya macam-macam. Paragraf itu tidak harus sesuai dengan yang diajarkan oleh guru, karena nulis di buku kan kita bebas, kita tidak dalam rangka menulis formal. Sehingga dalam buku saudara bisa menulis dengan gaya saudara masing-masing. Gaya-gaya seperti ini membuat kita mencintai buku-buku kita. Anda menulis pun boleh dengan gaya, mungkin sini tegak, kemudian nulis miring. Ini betul-betul membuat Anda menjadi apa, buku Anda eye catching ya, banyak tulisannya, banyak coret-coretannya begini. Bukan berarti Anda tambah pusing, tetapi buku ini sungguh luar biasa, karena kita jadi cinta. Saya pun mencintai buku ini karena saya begitu mempelajarinya. Sebentar, akan saya tunjukkan lagi kepada Anda bagaimana menulis dengan gaya yang lain lagi. Nah, saudara bisa lihat gaya ini. Ini saya tulis buku ini, Anda bisa lihat dengan dekat ya. Kita menulis, boleh jadi kita awali dari sini, kemudian Anda bisa menulisnya dari sini, paragraf berikutnya di samping sebelah sini, kemudian di sini lagi. Atau mungkin gayanya, kita saudara bisa lihat ini dengan dekat, gayanya miring lagi di bagian bawah. Ini penting. Kenapa penting? Karena membuat Anda jadi, kalaupun Anda baca buku dengan bentuk tulisan monoton, Anda bisa mengantuk. Ketika baca begini, harus berubah, ganti gaya lagi. Ketika mengantuk, berubah lagi. Nah, ini sangat-sangat membuat Anda optimal dalam belajar, sehingga Anda mencintai buku Anda sendiri. Setelah kita tadi pakai konsep yang pertama, yang kedua, buat buku Anda seperti diary Anda. Jadi bagian bawah ketika misalkan di sekolah, kuliah atau apapun, ini cocok bagi Anda para pelajar maupun mahasiswa. Di bagian bawah ini kan ada ruang yang kosong. Ini saudara bisa nulis nih di sini diary-diary Anda. Misalkan Anda di situ disukai sama kawan Anda atau ada guru Anda yang cantik atau apa, Anda boleh tulis di situ, "Wah, guru saya cantik sekali hari ini. Sayang dia tidak berjodoh dengan saya," gitu ya. Silakan saja Anda tulis-tulis yang menarik, yang lucu di sana. Karena atau misalkan Anda siapapun lah, tulis-tulis hal yang menarik. "Hari ini saya belajar ngantuk sekali karena tadi malam kebanyakan kacang," misalkan, atau apa, boleh. Saudara, apapun di bagian bawah ini buat diary. Ketika belajar itu, Anda akan sangat rindu ketika masa-masanya apa-apa yang terjadi di kelas Anda. Baik, ini tadi teori sederhana, singkat. Anda buat semenarik mungkin buku Anda, buat ukiran-ukiran, buat tulis dengan gaya Anda, sekreatif mungkin, karena itu buat Anda mencintai buku Anda. Baik, saya punya teori lagi untuk Anda cara belajar, konsep belajar cerdas. Yang pertama, gunakan metode TV swasta. Maksudnya apa? TV swasta itu ada iklannya, maka belajarlah dengan iklan. Anda belajar jangan full monoton 1 jam. Buat break setengah jam, break 5 menit. Break jangan sama setengah jam, itu juga konyol. Jadi belajarnya setengah jam, komersil break, Anda iklan 5 menit. Selama 5 menit Anda bebas. Mau nyetel TV, radio, Anda buat minuman, makanan, apapun. Itu namanya metode TV swasta. Karena dengan cara belajar begitu, otak Anda tidak begitu kerja keras. Ketika dia mulai hang, saudara sudah refresh lagi dengan iklan itu. Kemudian konsep teori yang berikutnya, model self-motivation. Apa itu? Anda kalau mau belajar, Anda buat dulu makanan. Apa itu coklat, Anda beli, atau minuman, atau apapun Anda buat. Dengan catatan, Anda tidak boleh memakan atau meminum makanan tersebut sampai Anda menyelesaikan satu bab, dua bab, atau apapun. Terserah parameter atau target Anda belajar. Ingat, Anda siapkan saja itu di meja. Ada minuman, ada susu, atau apapun. Anda belajar-belajar. Tapi ingat, saat itu Anda jangan pernah sekali-kali makan atau minum itu sampai Anda selesai satu bab atau dua bab. Ini penting sekali, saudaraku. Karena itu betul-betul membuat Anda jadi termotivasi untuk segera menyelesaikan karena Anda ingin segera menikmati hidangan yang Anda buat. Pesan saya, jangan mie instan. Apalagi mie instan direbus. Karena kalau begitu bahaya. Anda sudah buat, Anda di situ di depan, Anda selesai belajar, ketika akan mie instannya akan dimakan karena mie instannya direbus, tahu-tahu sudah medok gede-gede kayak karet di dalam minyak tanah begitu ya. Jadi sebaiknya jangan mie instan, tapi makanan yang lain. Nah, ini self motivation. Baik, setelah itu Anda kalau belajar jangan sisakan di pagi harinya. Pokoknya malam hari itu harus beres. Pagi itu tinggal ngulang-ngulang soal-soal, latihan-latihan. Itu akan sangat buat Anda belajar cerdas. Jangan lupa, ajarkan ke teman-teman Anda. Ilmu yang Anda pelajari terus diajarkan, sampaikan ke orang lain. Insya Allah itu akan cepat sekali daya hafal Anda dan ilmu itu tidak akan hilang. Sedikit dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagaimana belajar cerdas. Kapan-kapan Anda hadir di pelatihan saya, akan saya ajarkan lagi yang lebih jitu dari ini semua. Insya Allah. Demikian dari saya, Alhamdulillah. Salam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.